Sudah seorang duda, sudah tua, tapi kaya raya. Setiap hari kerjanya hanya main mata, dan lagaknya macam anak muda. See how.